Pak Sofyan, meski teramat kompleks persoalan bangsa, namun masih banyak politisi yang memberanikan mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah pengaruh besarnya kewenangan dan kekuasaan menjadi motivasi tersendiri, Pak? Ya kan mereka ini semuanya kan mikir kalau kekuasaan itu enak empuk kalau orang jadi kuasa, jadi menteri. Semua itu kan duduk di parlemen, wah, dianggap, wah, lu bisa kaya, lu bisa kuat, lu orang hormati lu. Dia pun udah bikin apa-apa. Nah, ini kan yang kita pusingkan begitu. Nggak ada semua itu kalau saya pikir. Kalau orang yang mestinya betul-betul sadar melihat ini, takut mereka mesti jadi presiden. Sehingga jadi presiden itu cuma beberapa orang pilihan tertentu. Tapi karena ini semua merasa, kok yang ini bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Dulu banyak yang jelek-jelek, saya lebih baik. Jadi semua merasa dia lebih hebat. Dan semua merasa dia bisa jadi presiden lebih baik. Tapi orang boleh-boleh aja ngimpi lah, tapi kita lihat aja lah. Anda sendiri sudah menaruh harapan dengan figur yang mengemuka sementara ini, Pak? Saya pikir ya, kita baru bisa lihat ini akhir inilah, akhir tahun ini. Sekarang terlalu pagi untuk kita menilai, dia pun manuvering-manuveringnya sudah kelihatan ya. Tapi saya mengharapkan kita mempunyai pemimpin dan presiden yang lebih kuat lah untuk tahun depan ini, betul-betul tim yang lebih baik sehingga kita apapun sebenarnya kita bisa tumbuh gampang sekali, 8% sebenarnya kita gampang sendiri tumbuh. Kita ini sebenarnya kalau pemerintahnya tidur aja saya pikir kita bisa tumbuh 8% ke atas. Tapi karena dia ganggu kita terus, jadi kita tumbuh cuma 6%. Jadi bisa bayangkan kalau kita dapat presiden yang baik, yang betul-betul punya tim yang solid, menteri-menterinya yang betul-betul ahli ya, nggak bukan gaduh-gaduh sekarang seperti sekarang ini koalisi-koalisi yang nggak jelas. Saya pikir kita tumbuh 9% itu juga bisa kita capai, saya pikir. Zaman Soeharto aja infrastrukturnya begitu masih jeleknya dan segala macam. Yang sekarang jauh lebih baik. Saya rasa Soeharto pun kita rata-rata bisa tumbuh 7-8%. 25 tahun lamanya. Masa sekarang kita nggak bisa? Ini kan sebenarnya salah kita sendiri dan manajemen daripada pemerintahan kita sendiri menurut saya. Di situ letak masalahnya. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.